Jangan ditanya kemana aku pergi, jangan ditanya mengapa aku pergi. Usah dipaksa ku menahan diri, usah dipinta ku bersabar hati. Putuslah rambu, putus jua ikatan, pecahlah piring, hilang sudah harapan. Hati nan rindu, apakah sebabnya? Hati nan dendam, apakah obatnya? Andai apakah